Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan seputar silatul arham atau silatul rahim. Kita akan baca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-58. Qala Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad bin Kathir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq. Muhammad bin Kathir sudah kita lewati, begitu juga Sufyan rahimahullah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq yang namanya adalah Amr bin Abdullah bin Ubay. Amr bin Abdullah bin Ubaid, kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i, dilahirkan pada tahun 29 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun 32, meninggal pada tahun 127 Hijriah pada usia mendekati 100 tahun rahimahullahu ta'ala. An Maghra'ah, ini nama orang ya. Maghra'ah, ini nama orang ya, perawi hadis ini namanya Maghra', kunyahnya Abul Makhariq Al-Kufi, seorang ahlul hadis, perawi dari Kufah, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari An Ibni Umar, yakni Abdullah Ibni Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, seorang sahabat, putra dari sahabat Khalifah Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, beliau berkata. Jadi perkataan siapa ini yang akan kita baca? Perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. At-taqwa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan para ulama tentang definisinya. Apa itu at-taqwa? Dan kalimat at-taqwa, ya, ittaqa yattaqi ittiqa man ittaqa, ya, asal katanya dari al-wiqayah. Di dalam bahasa Arab, asal katanya dari al-wiqayah, artinya penghalang. Jadi ini asal kata dari takwa itu adalah penghalang. Di Al-Quran banyak disebutkan tentang takwa. Sebenarnya ya, contohnya tadi yang kita sebutkan tadi di awal kajian ini, kita baca ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Diperintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jadi kita harus tahu apa arti takwa. Di dalam bahasa Arab tadi apa maknanya? Al-wiqayah. Artinya apa al-wiqayah? Penghalang. Lalu apa hubungannya antara asal kata dari takwa ini dengan takwa yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun yang diperintahkan di dalam hadis-hadis Rasul? Para ulama menyebutkan keterkaitan hubungan antara makna dasar di dalam bahasa Arab dengan makna syar'i, istilahi, yang disebutkan di dalam nusus asy-syar'iyyah. At-taqwa maknanya adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Yaitu engkau menjadikan penghalang, membuat penghalang yang bisa menghalangimu dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna takwa. Sehingga seorang yang bertakwa adalah seorang yang bersungguh-sungguh menempuh segala macam upaya, segala macam sebab yang bisa dia lakukan untuk menghalangi dia dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari murka Allah Azza wa Jal. Ini takwa. Ya. Para ulama yang lain menyebutkan definisi takwa. Di antaranya yang para ulama menyebutkan ini adalah definisi takwa yang paling mencakup, yaitu yang disebutkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Talq bin Habib. Beliau menyebutkan at-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabillah, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Taqwa, definisi taqwa yang beliau sebutkan, yaitu engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya ilmu dari Allah. Beramal ketaatan tidak dengan hawa nafsunya, beramal ketaatan tidak dengan logikanya, tapi beramal ketaatan dengan cahaya ilmu dari Allah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tidak cukup sampai situ, ya, beramal ketaatan dibimbing di atas ilmu, dan apa? Tarju thawaballah, diniatkan untuk mengharap pahala ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena mengharap pujian dari manusia dan lain sebagainya, dari niat-niat yang rusak. Takwa adalah demikian, beramal ketaatan dengan ilmu dan ikhlas. Kemudian wa anta taruka maksiatullah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya ilmu dari Allah. Jadi tidak meninggalkan sesuatu yang dianggap maksiat tapi tidak ada ilmunya, hanya sekedar prasangka-prasangka. Lah, takwa adalah meninggalkan suatu kemaksiatan didasarkan pada ilmu. Ini maksiat, dalilnya ini. Ini maksiat karena Allah melarang. Ini maksiat karena Rasulullah melarangnya. Dibangun di atas ilmu. Ketika meninggalkan suatu larangan, dibangun di atas ilmu. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan juga dengan perasaan. Tapi dengan ilmu. Dan tidak cukup sampai situ, at-taqwa, ya, ketika meninggalkan suatu larangan adalah diniatkan makhafata iqabillah, karena takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut dicela manusia, bukan takut digunjing manusia, dibicarakan manusia, dijadikan bahan pembicaraan manusia, tidak. Takut ya wibawanya jatuh di hadapan orang lain, di hadapan manusia, tidak. Dia tinggalkan maksiat itu semata-mata karena takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Sebagian ulama yang lain menyebutkan definisi takwa sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa itu at-taqwa? Yaitu naam, at-taqwa adalah ketika Allah ayyuzkar wa la yunsa wa ayyushkar wa la yukfar wa yuta' wa la yu'sa. Takwa pada diri seorang hamba adalah ketika Allah diingat dan tidak dilupakan. Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Dan Allah ditaati serta tidak dimaksiati. Ini adalah definisi takwa, yaitu ketika seorang hamba bisa senantiasa ingat kepada Allah, mengingat Allah dan tidak melupakannya, tidak melalaikannya, tidak lalai dari zikrullah, baik lisannya, qalbunya. Begitu juga ayyushkar wa la yukfar, dia senantiasa bersyukur, berusaha untuk bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Wa ayyuta wa la yusa, dan senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Nasallallahu ta'ala jami'an ayyaj'alana minal muttaqin. Semoga Allah membantu kita dan menolong kita untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Beliau mengatakan manittaqa rabbahu wa wasala rahimah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimah, dan menyambung hubungan rahimnya, menyambung hubungan kerabatnya, nusia fi ajali, maka akan dipanjangkan usianya. Ini sebenarnya semakna, masih semakna dengan dua hadis yang sebelumnya, hadis ke-56 dan 57 yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung hubungan kerabat. Maka akan dipanjangkan usianya, wathara maluhu, dan akan dilapangkan hartanya, diberikan barokah pada hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan akan dia akan dicintai oleh keluarganya. Ya, ini fawaid, faidah-faidah dan keutamaan yang akan didapat oleh seorang yang menyambung hubungan kerabatnya. Yang pertama apa? Nusia fi ajalih, akan dipanjangkan usianya. Kemudian yang kedua, wathara malu, dan akan lapang hartanya dan diberikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ahabbahu ahlu, dan akan dicintai oleh keluarganya, oleh kerabatnya. Kita akan baca syarah yang disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Syeikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala fi hadzal athar al-muttafiq ma'a ma qablah. Di dalam riwayat ini, riwayat dari seorang sahabat, sehingga secara sanad ini dihukumi apa? Apa? Riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat. Siapa yang masih ingat? Riwayat apa namanya? Mauquf, barakallahu fiik, ya. Sanadnya mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat. Ya, tapi bisa jadi sebuah hadis, sebuah riwayat yang sanadnya dihukumi mauquf hanya sampai kepada sahabat, sahabat tidak menyatakan ini dari Rasulullah secara lisannya. Ya. Tapi kalau ternyata mengandung perkara-perkara yang tidak ada celah untuk berijtihad padanya, misalnya menyampaikan tentang perkara gaib atau menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan dari suatu amalan, ya, maka itu sahabat mendapatkan ilmu itu pasti dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena sahabat tidak mungkin mereka-reka atau merekayasa atau membuat-buat keutamaan amalan, ya, tidak mungkin. Karena para sahabat semuanya udul, adil. Ya. Ilmu yang disampaikan pasti dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar di sini, yang terkait dengan keutamaan amalan, yaitu amalan menyambung hubungan kerabat, maka ini pasti didapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga walaupun sanadnya mauquf dihukumi marfu'. Ya. Di dalam asar yang masih ada keterkaitan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu pada dua hadis yang sebelumnya yang maknanya juga serupa, ya. Terdapat bayanul fawaid al-mutarattibah ala silatir rahim. Terdapat faidah-faidah yang didapatkan dari melakukan amalan silaturrahim, menyambung hubungan kerabat. Ada faidah-faidah yang akan didapat oleh seorang yang menyambung hubungan kerabatnya. Wa yajibu ayyakuna al-ba'ithu al-silati taqwallahi azza wa jal la mujamalatun nas. Subhanallah, penting. Ya. Ternyata di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini terdapat faidah yang sangat penting. Ketika kita sudah membaca pada hadis-hadis yang sebelumnya tentang keutamaan silaturrahim dan bagaimana ancaman orang yang memutus hubungan kerabat, ya, maka seorang muslim pasti akan tergerak hatinya. Bagaimana saya harus bisa mengamalkan hadis-hadis yang sudah saya pelajari? Bagaimana saya bisa menyambung hubungan kerabat yang mungkin selama ini saya, ya, terputus darinya? Tapi beliau menyebutkan faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Wa yajibu ayyakunal ba'ith ala silah taqwallahi azza wa jal. Wajib hukumnya pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan silaturahim, menyambung hubungan kerabat, ya, wajib karena didasari taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Motivasi penggeraknya adalah karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La mujamalatun nas, bukan karena, ya, ingin berbasa-basi dengan manusia. Penting, ya. Jadi ketika menyambung hubungan kerabat, ya, kita berkunjung ke rumah saudara kita, berkunjung ke rumah, ya, sanak famili kita, keluarga kita yang terdekat, ayah, ibu kita, saudara kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, paman, bibi. Kita lakukan itu semua bukan karena apa? Bukan karena berbasa-basi dengan mereka, bukan juga karena takut dicela, bukan juga karena takut dibicarakan, ya, bukan juga karena takut, ya, sungkan kalau lama enggak berkunjung, lah. Tapi karena apa? Taqwallah. Motivasi dasarnya adalah karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di awal riwayat ini Ibnu Umar menyatakan manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Baru kemudian menyebutkan amalan ini, wa wasala rahimah, dan menyambung hubungan kerabatnya. Bal taqwallah, bahkan harus didasari dengan takwa. Li'annahu amara bisilati al-arham wa naha 'anil qati'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan kerabat dan melarang kita dari memutusnya. Famanittaqallaha wa wasala ahlah ay qarabatahu min qibali abihi wa qibali ummih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung hubungan kerabatnya, yaitu kerabat baik dari pihak ibu maupun ayah, fafaza bihadhil fadail al-azimah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar ini tadi, yaitu yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ada tiga keutamaan. Minha diantaranya al-bast fir rizq, lapangnya rezeki. Ya. Rezekinya akan dilapangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berbicara rezeki, jangan sampai yang tergambar itu hanya materi. Hanya materi. Ya. Rezeki itu bisa Allah berikan dalam bentuk rezeki yang maknawi. Jadi rezeki ada dua bentuk, ada dua jenis, ada rezeki yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu yang sifatnya materi, rumah, kendaraan, harta, ya, yang sifatnya materi. Rezeki juga bisa Allah berikan dalam bentuk, ya, rezeki yang maknawi. yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Di antaranya apa? Rezeki berupa rasa sabar. Itu rezeki yang paling luas, ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, ma u'tiya 'abdun syai'an khairun wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada as-sabr. Kesabaran itu adalah pemberian Allah yang paling luas kepada seorang hamba dan pemberian yang terbaik. Dan sabar itu kita pahami dengan maknanya yang benar. Karena sabar itu mengandung tiga hal. As-sabr ala ta'atillah. Diberikan kesabaran, diberikan rezeki berupa kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Was-sabr an maksiatillah. Diberikan rezeki berupa rasa sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini enggak gampang. Meninggalkan maksiat kalau tidak diberikan kesabaran oleh Allah untuk meninggalkan maksiat itu, maka sulit, berat. Begitu juga as-sabr fi aqdarillahil mu'lima, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan yang memberatkan, yang dirasakan berat dan dirasa tidak mengenakkan. Maka ketika hamba diberikan kesabaran pada hal-hal ini, pada perkara-perkara ini, maka itu adalah pemberian rezeki yang luas. Jadi jangan sampai kita terpaku rezeki itu hanya yang sifatnya materi. Begitu juga rezeki berupa qanaah, berupa rasa qanaah, kecukupan. Karena tabiat manusia itu tidak akan pernah cukup. Kalau tidak Allah berikan dia rezeki berupa rasa qanaah dalam kalbunya, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan dalam sebuah hadis yang sahih, laukana ibnu Adam, kalau seandainya anak Adam itu mendapat memiliki satu harta berupa emas sebesar gunung, maka dia tidak akan puas sampai mendapatkan gunung emas yang kedua. Kalau sudah dapat yang kedua, tidak akan puas sampai mendapatkan gunung emas yang ketiga. Terus tidak akan pernah puas sampai dia mati, meninggal dan dikubur di dalam kuburannya. Tidak akan bisa, tidak ada yang memenuhi mulut Bani Adam kecuali tanah. Ketika mati, manusia tidak akan pernah puas sampai dia mati, dikubur di dalam tanah. Demikian tabiat dasar manusia, kecuali yang Allah rahmati. Yaitu orang-orang yang Allah berikan rasa qanaah di dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang Islam, memeluk Islam. Waruziqa kafafan, dan Allah berikan rezeki yang cukup. Ini orang yang beruntung. Rasulullah tidak menyebutkan, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah. Nah. Rasulullah menyebutkan, qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Sungguh telah beruntung orang yang Allah berikan dia nikmat berupa Islam. Yang pertama, yang kedua, waruziqa kafafan, diberikan rezeki berupa rezeki yang cukup. Cukup dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan ini rezeki yang berikutnya yang tidak Allah berikan kepada semua orang, yaitu apa? Rasa qanaah. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah berikan dia rasa qanaah, rasa cukup di dalam jiwanya dengan apa yang Allah berikan padanya. Walaupun zahirnya sedikit. Walaupun manusia memandang orang itu kok kelihatannya miskin, rumahnya enggak terlalu bagus Tapi Allah berikan dia rasa qanaah, cukup. Hartanya sedikit tapi cukup. Ini yang sebenarnya inilah hakikat rezeki yang luas ketika Allah berikan kecukupan. Cukup dia dengan pemberian Allah. Beda dengan orang yang walaupun rumahnya mewah, warganya bermiliar-miliar, kendaraannya juga demikian, tapi tidak Allah berikan rasa qanaah dalam hatinya, justru hatinya akan gersang. Tersiksa dia dalam batinnya, walaupun zahirnya hartanya melimpah ruah. Tapi tidak Allah berikan dia qanaah, tidak Allah berikan dia rasa kecukupan dalam hatinya, maka tidak akan bisa tenang hatinya. Demikian. Sehingga ketika kita memahami kalimat ar-rizq, rezeki, itu jangan dipahami secara sempit. Yaitu rezeki yang hanya sifatnya material, ya, yang bersifat material saja, jangan. Tapi kita pahami rezeki secara umum, ya, baik yang sifatnya hissi, materi maupun yang maknawi. Ya. Nah, qala rahimahullah, fayakunu mastural hal makfiyan, la yahtaj ila ahadin. Seorang yang Allah berikan rezeki, dilapangkan rezekinya, maka dia akan merasa cukup dan tidak merasa butuh kepada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Ini cukup sudah. Ya. Ini sudah Masya Allah. Tadi yang Rasulullah sebutkan. Ruziqa kafafan. Diberikan rezeki cukup. Sehingga tidak mengharuskan dia meminta-minta kepada orang lain. Bergantung pada orang lain. Ya. La. Ya. Nah. Wa barakallahu lahu fi umurih wa fil amal alladhi ya'maluhu wa huwa ala qaidil haya. Dan keutamaan yang berikutnya adalah nusia fi ajalih. Usianya akan dipanjangkan. Maksudnya apa? Allah akan berikan barokah pada umurnya dan pada amalan-amalan yang dia kerjakan semasa hidupnya. Allah berikan barokah. Ya. Di antara bentuk barokah itu apa? Allah berikan dia taufik untuk beramal dengan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Ini diantara makna apa? Usianya, umurnya dipanjangkan. Jadi walaupun sudah meninggal, usianya sudah habis, umurnya sudah habis, tapi pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Inilah hakikat umur yang panjang. Umurnya dipanjangkan dalam bentuk apa? Diberikan barokah dia selama hidupnya, melakukan amalan-amalan yang bisa terus mengalirkan pahala untuknya walaupun dia sudah meninggal. Di antara apa? Di antaranya apa? Amalan yang bisa terus mengalir pahalanya walaupun seorang sudah meninggal. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ya, pada hadis yang insya Allah kita sudah hafal semuanya. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluh. Jika telah mati anak Adam, inqata'a amaluh, maka akan terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga amalan, ya. Sodaqatin jariyah. Sodaqoh jariyah. Yang terus mengalirkan pahala buat dia. Wa ilmin yuntafa'u bih. Dan ilmu yang dia ajarkan, dia sebarkan, dia, ya. Naam. Dia ajarkan kepada manusia selama hidupnya dan manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah terkhusus adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Maka ketika semasa hidup seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ketika meninggal ilmu itu masih diamalkan, maka terus dia mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang terus mendoakan untuknya. Nah, dan di antara sebab seseorang dinaikkan derajatnya di al-jannah adalah apa? Ketika anaknya mendoakan dia dan memintakan ampun baginya, maka akan dinaikkan derajatnya di al-jannah. Sebagaimana pada hadis yang sudah kita pernah baca di dalam kitab ini. Min ada'il faraid. Qala rahimahullah min ada'il faraid. Allah berikan dia taufik untuk beramal dengan amalan yang dia lakukan semasa hidupnya berupa mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Ini tentu ya. Perkara yang wajib harus dikedepankan dan diprioritaskan. Wal wajibat wal mustahabbat wa tarkil muharramat. Dan Allah berikan dia taufik untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa kadzalika ahabbahu ahluh. Dan keutamaan berikutnya ketika seorang menyambung hubungan kerabat adalah dicintai keluarganya. Ini nikmat ketika seorang dicintai oleh keluarganya sendiri. Betapa banyak kasus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kejadian sesama saudara bertengkar. Sesama saudara sekandung tidak mau saling menyapa, tidak mau saling tegur sapa. Ini akan menyempitkan hati. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang yang menyambung hubungan kerabat adalah Allah berikan dia kecintaan. Allah jadikan keluarganya mencintai dirinya. Li'annahu minal wasinin bil kalimah at-tayyibah wal wasinin bil aqdam. Karena dia termasuk orang-orang yang menyambung hubungan kerabat dengan ucapan yang baik. Di antara bentuk menyambung hubungan kerabat adalah menjaga perasaan keluarga kita. Bagaimana cara menjaga perasaan jangan sampai menyinggung mereka adalah dengan kalimah thayyibah. Dengan ucapan yang baik. Bertutur kata yang baik. Jangan sampai bertutur kata, mengeluarkan ucapan, perkataan yang bisa menyinggung saudara kita. Karena berapa banyak, karena sebab ucapan, karena sebab perkataan yang tidak ya, ditimbang terlebih dahulu, akhirnya menimbulkan ya, ketersinggungan pada keluarga, dan menjadikan hubungan keluarga menjadi terputus. Hubungan kerabat menjadi putus. Karena apa? Karena tidak pandai menjaga lidah. Ya. Setiap kali berkata, berucap, ya, menyakiti keluarganya, menyakiti saudaranya. Jadi di antara bentuk menjaga hubungan baik, hubungan silaturahim adalah pandai-pandai menjaga lidah. Ya. Nah, itu sudah termasuk silaturahim. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan ucapan yang baik. Beliau menyatakan bahwasanya ucapan yang baik itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik, kalimat yang baik itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan mengeluarkan uang. Dengan ucapan yang baik, tutur kata yang baik, ditimbang terlebih dahulu ucapan saya ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Oh tidak ya, ucapan saya akan membuat orang lain merasa lapang hatinya. Dia ucapkan ucapan itu. Ya. Maka ini termasuk kalimat thayyibah yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilina bil aqdam. Dan dia akan dicintai keluarganya karena dia menyambung hubungan kerabat dengan kakinya, yaitu menempuh perjalanan untuk berkunjung ke rumah kerabatnya, ke rumah keluarganya. Wal muhadatsah wal istifsar. Dan juga menyambung hubungan kerabat bisa dalam bentuk bercakap-cakap, ngobrol, ngobrol yang berfaedah, ya. Wal istifsar anil ahwal, dan bertanya tentang kondisi keluarga, ya. Nah, sudah lama tidak menghubungi paman kita, kita telepon, kita hubungi. Sekedar tanya bagaimana kabarnya, ya. Paman baik-baik saja, sehat, ya. Pak Lek atau apa manggilnya, ya. Seperti itu. Wa musyarakatihim farhahum wa husnahum. Dan juga ikut merasakan kesedihan mereka, misalnya ada keluarga kita yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, maka kita tunjukkan simpati kita kepada mereka. Kita turut bersedih sambil kemudian menghibur ya, kesedihan mereka. Wa husnahum wa farhahum wa husnahum. Begitu juga ketika ada saudara kita, keluarga kita yang mendapatkan kegembiraan, diberikan Allah nikmat. Misalnya apa? Ada saudara kita yang baru kelahiran, ya. Allah rezeki, Allah berikan dia rezeki berupa putra, anak. Maka kita ikut mengungkapkan kegembiraan kita. Ini juga termasuk silaturahim, menyambung hubungan kerabat, ya. Dan berbagai hal, ya. Intinya kita ikut merasakan kebahagiaan mereka dan kita ungkapkan. Sebaliknya, ketika mereka mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, maka kita juga menunjukkan rasa simpati kita. Kita ikut merasakan kesedihan mereka. Fayakunu mahbuban fi ahli. Ketika seorang hamba melakukan perkara-perkara ini, maka dia pasti akan dicintai oleh keluarganya. Insyaallahu ta'ala. Li'annahu ma nasiyahum wala a'rada anhum wala tarakahum. Karena dia tidak melupakan keluarganya, tidak juga berpaling dari mereka, dan tidak meninggalkan mereka. Wa innama wasala ihtisaban lillahi azza wa jalla wa raja'an lihadha thawab al-azim. Maka hendaknya seorang hamba ketika melakukan silaturahim, menyambung hubungan kerabat, dia melakukannya karena ihtisaban lillah, berharap ganjaran di sisi Allah dan berharap mendapatkan pahala yang besar ini. Wa khaufan minal qati'ah, dan takut dari terjatuh pada memutus silaturahim, allati tatarattab 'alaiha 'uqubatun 'ajilah wa 'uqubatun ajilah, yang akan berdampak baginya, yaitu mendapatkan hukuman dari Allah, baik yang sifatnya ajilah, yang Allah segerakan, maupun yang ajilah, yang Allah tunda nanti di akhirat. Wa kafa bihadhihi an-nusus targhiban fis-silah wa tarhiban minal qati'ah. Maka cukup dengan dalil-dalil yang sudah kita baca ini tadi sebagai pendorong, motivasi bagi kita untuk menyambung hubungan kerabat, dan cukup sebagai untuk peringatan agar jangan sampai kita terjatuh pada qati'ah, yaitu memutus hubungan kerabat. Demikian syarah atau penjelasan dari hadis yang ke-58. Berikutnya hadis yang ke-59. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Ya, kita baca secara singkat. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq qala haddatsani Maghra Abu al-Makhariq wa huwa al-Abdi qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimah unsiya lahu fi umrihi wa thara maluhu wa habbahu ahluh. Makna hadisnya serupa dengan hadis yang nomor 58 yang baru saja kita baca. Tapi di dalam sanad ini, di dalam hadis yang ke-59 ini, terdapat perawi yang bernama Yunus bin Abi Ishaq. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, muttaribul hadis. Perawi ini hadisnya goncang. Hadisnya goncang. Allahu musta'an. Semuanya atau cuma masjid ini aja? Mungkin ada yang apa, kipasnya ada yang dimatikan. Harus ada yang dimatikan. Taib. Kita ulangi lagi ya. Jadi di dalam sanad pada hadis yang ke-59 ini ada perawi yang bernama Yunus bin Abi Ishaq. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan bahwasanya perawi ini muttaribul hadis. Hadisnya goncang sehingga menyebabkan sanadnya lemah. Wallahu taala a'lam. Maka kita langsung lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-60. Masuk bab yang baru. Bab yang baru berjudul qala al-imam al-bukhari rahimahullah bab birril aqrab fal aqrab. Bab berbuat baik kepada kerabat yang terdekat kemudian yang terdekat. Ya. Jadi ketika kita menyambung hubungan kerabat, kita harus ya paham mana kerabat kita yang paling dekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Yang paling dekat dengan kita hubungan kerabatnya, maka kewajiban kita untuk menyambung hubungan kerabat dengannya lebih ditekankan dibandingkan dengan kerabat yang lain yang lebih jauh hubungan kekerabatannya. Di sini beliau menyebutkan hadis ya, qala rahimallahu haddatsana Haywah bin Syuraih, menyampaikan hadis kepada kami Haywah bin Syuraih. Itu Haywah ibn Syuraih ibn Yazid Abu al-Abbas al-Hadrami. Ini nasabnya secara lengkap. Haywah ibn Syuraih ibn Yazid Abu al-Abbas, kunyahnya al-Hadrami. Meninggal pada tahun 224 Hijriah. Qala haddathana Baqiyah. Haddathana Baqiyatu huwa Ibnul Walid Abu Hamid ya Al-Kala'i. Itu Baqiyah Ibnul Walid, kunyahnya Abu Humaid. Naam. Meninggal pada tahun 197 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian, An Bahirin, dari perawi yang bernama Bahir, yaitu Ibnu Sa'ad Abu Khalid rahimahullah. Jadi namanya Bahir bin Sa'ad, kunyahnya Abu Khalid. An Khalid bin Ma'dan, Khalid bin Ma'dan bin Abi Quraib. Rahimahullahu ta'ala. Anil Miqdam bin Ma'di Karib. Ini nama seorang sahabat. Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Kunyahnya Abu Karimah. Ada yang mengatakan kunyah beliau adalah Abu Yahya. Meninggal pada tahun 87 Hijriah. Pada usia 91 tahun, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi namanya siapa? Ini namanya seorang sahabat yang mulia. Sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian bi ummahatikum, terkait dengan ibu-ibu kalian. Yaitu mewasiatkan untuk menunaikan hak ibu-ibu kita. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah sama. Kemudian mewasiatkan kepada kalian terkait dengan ibu-ibu kalian. Jadi wasiat terkait dengan ibu itu dua kali beliau sebutkan. Kemudian yang ketiga, thumma yusikum bi abaikum. Kemudian ya, Allah mewasiatkan kepada kalian terkait dengan ayah-ayah kalian, tentang bapak-bapak kalian. Thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian mewasiatkan kepada kalian yang terdekat dan yang terdekat berikutnya. Jadi ini ya, berbuat baik kepada kerabat itu ada jenjangnya, ada tingkatannya. Yang pertama adalah ibu. Yang kedua ayah, ya, ibu juga yang kedua. Yang ketiga ayah, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yang terdekat dan yang terdekat berikutnya. Kita akan baca syarahnya. Qala الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وهذا الحديث حق وهو يفيد أن أولي القرابة منك بالجميل وإسداء المعروف الأبوان. أنا أو أنا anna ulal qarabati minka bil jamil wa isda'il ma'ruf al abawan. Di dalam hadis ini terdapat ya, ini adalah hadis yang hak, yang berikan faidah bahwasanya kerabat pertama yang wajib kita berbuat baik kepada mereka dan mencurahkan upaya kita untuk berbuat ma'ruf kepada mereka adalah al abawan, kedua orang tua. Wal akthar lima tahammalat minal mata'ib wal masa'ib allati wajahatha. Dan ibu lebih besar haknya, karena apa? Karena dia telah, ya, seorang ibu itu menanggung beban yang berat, ya, beban yang berat, jerih payah, kesusahan, kepayahan yang dihadapinya ketika mengasuh kita, mengandung kita, hamil, ya, melahirkan kita, merawat kita hingga kita dewasa. Min hinin ayyakun al-ibn nutfah fi qararin makin ila alaqah ila mudghah ila ayyakuna janinan. Ya, beliau menggambarkan bagaimana kepayahan yang dirasakan oleh seorang ibu. Ya, sejak kepayahan itu sudah dirasakan oleh seorang ibu sejak kita masih dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk nutfah, ibu itu sudah merasakan kepayahan. Ya, nutfah itu apa? Ya, air mani yang bertemu dengan di rahim, sudah menjadi bakal dari janin, ya, nutfah. Kemudian ketika berubah, berkembang menjadi alaqah, segumpal darah, semakin berat kepayahan yang dirasakannya, ila mudghah, sampai menjadi segumpal daging, semakin berat sampai akhirnya bisa berubah menjadi janin. Fatahammalahu tis'ata ashhurin ghaliban, ya, beliau menggambarkan, dan watahmiluhu, dan hamil mengandung selama 9 bulan mayoritasnya, kemudian ya melahirkan. Dan demikian setelah melahirkan anak pun tidak berhenti kepayahannya, harus ya menyusuinya. Kemudian setelah selesai genap 2 tahun ya, tidak berhenti kepayahannya, harus terus ya merawatnya dan memeliharanya selama bertahun-tahun. Ya. Lidha istahaqqat al-um minal bir thalathah anwa' kama fil hadith al-akhar. Oleh karena itu, ibu haknya adalah 3 kali kebaikan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadith yang lain. Anna rajulan ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bihusni sahabati atau bihusni suhbati. Ini sudah kita bahas di awal-awal kitab ini. Ya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka jawaban Rasul, ummak, itu ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ibumu, dan seterusnya. Ya, sampai diulang 3 kali. Baru kemudian yang keempat adalah ayah. Naam. Ini beliau menjelaskan tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah kita lalui penjelasannya secara rinci di awal-awal kitab ini. Sehingga kita cukupkan ya. Naam. Intinya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ketika kita menyambung hubungan kerabat, maka kita harus memperhatikan mana yang haknya paling besar, maka dia yang paling wajib untuk kita sambung hubungan kerabatnya. Baru kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Ya. Jadi jangan sampai kita konsennya hanya menyambung hubungan kerabat kepada ya, paman misalnya, tapi sama orang tua sendiri lupa. Nah, orang tualah yang paling besar haknya yang harus kita tunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penjelasan ringkas dari hadis yang ke-60. Hadis yang berikutnya 61, 62 dan 63 sanadnya lemah semua ya, sehingga kita lewati. Kita langsung masuk ke hadis yang ke-64. Mungkin kita baca. Semuanya megang matannya ya. Masih ada hadis 61, 62, 63 masih ada? Baik, kita baca. Hadis 61. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana al-Khazraj bin Uthman Abu al-Khattab as-Sa'di au Si'di. Qala akhbarani Abu Ayyub Sulaiman maula Uthman bin Affan. Qala ja'ana Abu Hurairah. Ya. Kita telaah sedikit sanadnya. Di dalam sanad hadis yang ke-61 ini ada perawi yang bernama Al-Khazraj bin Uthman Abu Al-Khattab As-Si'di. Kondisi beliau rahimahullah ya, Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah menyebutkan bahwasanya yutrak, perawi ini ditinggalkan. Artinya tidak diambil hadisnya. Sehingga dengan sebab inilah sanad ini, sanad hadis ini menjadi lemah. Kemudian hadis yang ke-62. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Layla. Muhammad bin Imran bin Abi Layla. Qala haddatsana Ayyub bin Jabir Al-Hanafi an Adam bin Ali an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Fihi dha'fun. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-63. Juga sama, ya. Terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kita langsung bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-64. Dan sekaligus masuk ke bab yang baru, ya. Judul babnya bab ismi qati'ir rahim. Berkata Imam Al-Bukhari membuat judul bab, ya, dengan judul bab ismi qati'ir rahim, dosa orang yang memutus kerabat, yang memutus hubungan kerabat. Qala haddatsana Abdullah bin Saleh قال حدثني الليث حدثني قال حدثني عقيل عن ابن شهاب. Ya, masih ingat siapa? Masih ingat Ibnu Syihab di sini siapa namanya, atau lebih terkenal dengan apa? Az-Zuhri. Namanya siapa? Siapa masih ingat? Ya, Ibnu Syihab lebih dikenal, ya, dengan Az-Zuhri, nisbah beliau. Bahkan banyak orang Indonesia yang dikasih nama Zuhri, ya, karena ini perawi hadis ini Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab. Namanya siapa? Muhammad bin Muslim, ya, rahimahullah. Akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair ibna Mut'imin akhbarahu. Jadi Jubair bin Mut'im ini adalah sahabat, sahabiyun jalil. Adapun Muhammad bin Jubair bin Mut'im adalah putranya. Jadi putra, seorang putra meriwayatkan dari ayahnya, yang tidak lain adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kerabat. Lafadznya jelas, ya. Ancaman bagi orang yang memutus hubungan kerabat adalah Allah haramkan baginya surga. Ini hadisnya sahih, ya. Sanadnya sahih. Kita akan baca sedikit penjelasannya. Hadzal hadis qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadzal hadis sharihun fi bayani ismi wa 'uqubati qati'ir rahim. Hadis ini jelas. Terdapat penjelasan yang tegas menjelaskan tentang dosa dan hukuman orang yang memutus hubungan kerabat. Ai alladzi lam yasil rahimah. Memutus hubungan kerabat itu maksudnya apa? Ya, tidak mau menyambungnya. Orang yang tidak mau menyambung hubungan kerabat, maka dia disebut dengan pemutus hubungan kerabat. Orang yang telah memutus hubungan kerabatnya. La bil aqdam wala bil mal wala bima yajib alaihi minal ma'ruf. Tidak menyambung hubungan kerabat baik dengan ya dengan mengunjunginya atau dengan hartanya atau tidak berbuat ma'ruf kepada kerabatnya. Lidza ja'al wa'idus syadid bi annahu la yadkhulul jannata ay ma'a awwalid dakhilin. Ya. Beliau jelaskan di sini makna tidak akan masuk jannah. Oleh karena itu datang ancaman yang keras di dalam hadis ini bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam jannah yaitu bersama orang-orang yang awal kali masuk ke dalam jannah. Ya. Bal yanaluhu uqubatul qati'ah wa ma'aluhu ilal jannah. Ini perlu dipahamkan. Jadi makna hadis ini la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kerabat. Bukan kemudian orang yang memutus hubungan kerabat itu kekal di neraka selama-lamanya, tidak. Kalau dia seorang yang muwahhid, masih memiliki tauhid di dalam ya, dia masih memiliki tauhid ya, maka dia seorang mukmin ya, masih ada keimanan pada dirinya, maka dia nanti akan dimasukkan jannah. Tapi tidak di awal-awal, dia diazab dulu karena dosa-dosanya. Di antaranya dosa memutus hubungan kerabat. Diazab dulu di neraka, na'udzubillah. Baru kemudian setelah bersih dari dosanya, ya, baru kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Sehingga dosa memutus hubungan kerabat bukan dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun dosa besar, ya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan dosa kekufuran, ya. Kufur akbar atau syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Adapun ini, walaupun dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, falqati'atu kabiratun min kabairid dzunub ja'a 'alaiha hadzal wa'id asyadid litahdzir minha wa bayan khatariha. Sehingga kita tegaskan lagi bahwasanya memutus hubungan kerabat adalah dosa besar ya, yang mendapatkan ancaman yang keras dan peringatan yang keras dan dijelaskan tentang bahayanya. Wa qad taqaddamat al ahaditsu fi bayani hukmi silah wa annaha minal wajibat wa annaha takunu bil ilm wal mal wal aqdam wa kalimatu al ma'ruf wa kalimatil ma'ruf wal ihsan bihasabil qudrah wal istita'ah ya. Karena telah berlalu penjelasannya bahwasanya menyambung hubungan kerabat itu hukumnya apa dalam syariat ini? Hukumnya wajib. Sehingga seorang yang tidak menunaikan kewajiban berarti dia telah melakukan perkara yang haram. Ya, telah terjatuh pada dosa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi tambahan iman kita, ilmu kita, dan takwa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.